Caritana Para Rasul, Bab 15. Bedereng oreng dari Yudea seentar ke Antiokia, laju ngaje reng-oreng sepercaya aja dia, jemun reng-oreng jadi tak asonat norok hukum Musa, tak kera epa salamet. Paulus ben Barnabas nyalaki panemunah reng-oreng jadi ya. Dedi dibudina epotosaki, supaya Paulus ben Barnabas ben pan berempan oreng lainna, meos dari Antiokia ke Yerusalem, kangkui arembek parkara jiriah bensul rasul serta pin pemimpin sebeda edisa. Jemaat Antiokia ngateraki sekedua jiriah sampai ke luar kota. Sekedua jiriah laju terus lebet Efinisia ben Samaria. Sambi notoraki ke reng-oreng ejedia, beremar reng-oreng sebeda Yahudi masraki abekna ke Allah. Reng-oreng separcaja ejedia cek perake ngeding kabar jiriah. Sanapaknah ke Yerusalem, sekedua jeriah etaremah kaleben becek bi jemaat, bi sul rasul serta pin pamimpin. Salana jeriah, Paulus ben Barnabas notoraki pa apa seelampaki Allah, kaleben perantarana salerana sekedua jeriah. Tape bedepan berempan orang Farisi sela percaja, manceng laju ngocak. Reng-oreng bangsa lain sebeni Yahudi kenika, kotu esonat sareng kotu wajib peki, norok ho koma Musa. Sul rasul benpin pamimpinan jemaat akompol arembege perkara jeria. Seapa rambegen cek abite. Dibudinah Petrus ngadek laju adebu. Tanteretan, sampian ampon pada onin tibi. Jaki buruan panikah sarang Allah. Kaula epele dari antarana sampian. Epakona aberta aki kabar bagus kareng oreng sebeni Yahudi. Sopajareng oreng genikah mireng sarang parcajah. Ben Allah singa keli ke Athena manusia ampon neduaki, cek salerana narimah reng oreng sebeni Yahudi kepanika. Minangka bukte, reng oreng kepanika, eparengi jugan arona Allah akati, se eparengi aki kesampian sarang kaula. Allah tak ada bida aki bangsa kaula sarang bangsa nah reng oreng kaisa. Allah maksud cek Athena reng oreng kenika, pola nareng oreng kenika parcaja. Apa-apa semakin sampian mi ala benah ke Allah, kelaben apareng kewajiban seberak kareng oreng si ampon partaja panikah. Mangkana pengatuan sampian ben kaulah, sepani kejugan sampian sarang kaulah tibi tak sangkup ajalan aki. Sebalika, sampian sarang kaulah partaja, ben epa selamat pola na belas asena kusta Isa, sepani kejugan reng oreng ka Isa. Dati reng-oreng si akumpul aja dia pas pada neng-neng kapi. Salah najri ya, reng-oreng puruh pas ngeding lagi, Barnabas ben Paulus notoraki sekabiana keajiban, ben keanehan si elam pagi ala, kala ben berantarana salerana e antarana reng-oreng bangsa lain si bene Yahudi. Salah si kedua jiriah, mara si abu debu, Yakubus laju adebu. Tantaretan, ngereng piar saagi. Simun ki puru saos nerangaki katipon apa Allah de nanotuaki de Allah panikangi mutih reng-oreng sebeni Yahudi. Kelaben maksud, milia dari reng-oreng genika, reng-oreng sebedih omade. Genika cocok sarang senobuataki pinapi. Sebab edalem Alkitab esaputaki sapanika. Sa'lana jariya sengko de tengah pole. Cak nah debuna pangeran. Bengkona Daud selaku jur bi sengko epat teke pole. Jur kujurna epat tepah ben epat je ke pole. Sopaja reka rena reng oreng pada nyari pangeran kepi. Abereng ben bangsa lain kepi sebeni Yahudi. Sebi sengko lai tembeli epat dia tang andi. Genika debuna pangeran. Seapareng oning parkara panika ngabiti. Jaman dimin. Teti, norok pamangki kaule. Cak naya kubus pole. Sampian sareng kaule, tak kenging maso sareng oreng sebeni Yahudi. Se ampon masraki abenah ka Allah ka Isa. Namung sampian sareng kaule kotu nule serat kareng oreng genika. Sarta apareng petotu, sopajereng oreng genika, tak sampe ahna debereng senajis. Seampun epareng agi kabrahala. Ota bena nedede ginga keben semate ecekel. Ota bena nededere. Reng-oreng kepanikah jugan kotu ajawi lalakon maksiat. Sabab Hokomipun Musa ampun ngabitiki ceman dimin. E beca aki saben ari sabat, e kenengan-kenengan nakabuktian. Sareng e berta aki e sade jenekota. Sul Rasul benpin pamimpin, abereng bisa kabiana anggota na jemaat jeria, motosakih meleareng oreng se eotosa ka Antiokia. E pabereng ngabik Paulus ben Barnabas. Sekapele Iaria, Silas ben Yudas alias Barsabas. Sekedua jeria, e antaranah reng-oreng separcaja e Yerusalem, termasuk reng-oreng se e hormati. Otosan jeria, e pagibai sorat semunyinah kandaria. Tantaretan satu jenah, se asalah dari bangsa lain, se benih Yahudi. Se pada alengki e Antiokia, Syria sareng Kilikia. Salam dari kaulah, Sul Rasul sareng pin pamimpin. Engki panikatan tare tanah sampian sadaja. Kaula sadaja mireng jek bede bangsa kaula sepada entar kasampian. Semurok sampian sampe sampian deti salbut sareng bingung. Mangkana kaula tak nyuro reng-oreng genika. Deti kaula sadaja pada aparembegen. Ben sadaja pada mupakat mile reng-oreng seotos kasampian eka dintoh. Otosan kepanika bekal rabu kakak dito asareng tantaretan Barnabas sareng Paulus sekakase seka dua genika ampon elap bui pateh polan aguste Isa Almasih. Dedi kau lengutos Yudas sareng Silas kasampian seka dua genika sebedi notora giotibi kasampian paponapa seetoles kau leh edelem sorat panika rona Allah ampon mupakat. Sapanika jugen kau le sedaja. Sopaja sampian tak eparingi kawajiban-kawajiban. Selebih berat dari kawajiban-kawajiban. Separloh panika saos. Sampian je ade tak deen seampun esajiaki kabrahala. Je ade dere. Je ade de kinga keben semate cekel. Sarang jewi kon lalakon semesom. Mun seka sebut genika ampon eja wisataja sarang sampian. Sampian ampon ngelakoni sesae. Sapanika saos, salam. Saalana amit, para otosan jeria pas mangkat ke Antiokia. Eja dia, anggota na jemaat epa kompol kebi, laju pada ebelei esena surat gile. Ebekto para anggota na jemaat jeria maca surat buru, kebi pada perak polana esena serata semalepor Athena. Yudas ben Silas, si kedua jeria nabi, abu debu katantaretan si percaja e Antiokia jeria sampai abit. Maksudnya, marenganah kekuatan ben mabengalah Athena rengoreng jeria. Saalana abit si bede e Antiokia, Yudas ben Silas jeria, bi rengoreng si percaja e jedia e bebeli ke Yerusalem, sambi e tetepi salam ke rengoreng si ngotos dari Yerusalem jeria. Tapi Silas motosaki netepe e Antiokia. Paulus ben Barnabas ki apikia alengki e Antiokia. Sambi morok ben ngaberaki debuna pangeran abereng benreng oreng si benyak laina. Tak apit salah najeri ya, Paulus ada buka Barnabas. Mara setia, jo abelia entar ketanteretan si parcaja ka Isa. Eta kota kenangan asengkok ben bekna. Sila ngaberaki debuna pangeran. Mi oleh sengkok benbek na tau berema kepada naring oreng edisa ruah. Barnabas terong ngajek ke Yahya Markus. Tapi norok panamuna Paulus tak becek mun ngajek Yahya Markus. Sebab Yahya Markus jeria tak kasokan alako abereng ben sekedua jeria ben adina aki sekedua buru epamfilia. Dedi Paulus ben Barnabas atau karcik dedina sampai di budina sekedua jeria apesa. Barnabas ngajek Markus alajer Kasiprus. Paulus ngajek Silas, pas mangkat abereng saalana pik tantaretan e Antiokia, e pasraki kerahmate pangeran. Paulus ben Silas jeria, laju aleng-leng e Syria ben Kilikia, makuat jemaat-jemaat e jedia.